gairah dalam kehidupan. Seharusnya tak tenggelam, tapi di kenyataan, banyak orang tak lagi memiliki kegairahan. Hidup penuh dengan kejenuhan, terjebak dalam permainan, rutinitas, jalannya perputaran waktu. Seharusnya lah hidup bergairah, karena memang hidup penuh dengan kegairahan. Anda tak boleh salah melangkah, Anda tak boleh kehilangan gairah. Karena kehilangan gairah, Anda telah kehilangan kehidupan. Buat apa Anda mampu melangkah dengan kaki, menatap tajam dengan mata, mendengar dengan telinga, namun tak ada gairah yang menggerakkannya? Karena Anda bukan apa-apa. Dengan gairah, semua akan menjadi luar biasa. Masalah demi masalah menjadi tumpukan yang menakutkan. Ya, tapi itu bukan apa-apa jika Anda hidup penuh kegairahan. Karena bergairah membuat Anda menjadi luar biasa. Bergairah membuat Anda terus mengayunkan langkah tanpa mengenal kata henti. Tak ada kata puas dalam berkarya karena Anda selalu bergairah. Bergairah membuat sesuatu. Bergairah mencipta karya di hidup. Bergairah dan tak pernah terpikirkan untuk berhenti di kehidupan. Betapa indahnya sebuah kegairahan. Karena itu, jangan biarkan kegairahan padam dalam kehidupan, tapi biarkan dia menyala, membakar semangat kita untuk mengayunkan langkah, sehingga kegairahan hidup membuat kita menikmati hidup, melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak terdengar, sehingga rahasia hidup menjadi milik Anda. Betapa indahnya kegairahan akan memberikan Anda kemampuan ekstra. Tanpa kegairahan, Anda bukan apa-apa. Karena itu, jangan sampai kehilangan kegairahan di dalam tiap langkah kehidupan. Miliki kegairahan, jangan pernah kehilangan. Bersama saya, Bigman Sirait.